بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها permasalahan yang ketiga yang membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-luqatah atau barang temuan. Awalan yang pertama, idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa daz'i qimatihi fil hal. Apabila barang temuan itu, idza kana al-malqutu, barang temuan al-malqut, barang yang ditemukan. Apabila barang temuan itu adalah hayawanan makulan, dalam bentuk binatang yang halal untuk dimakan. Kambing, ayam, entok, dan yang semisalnya. Fahuwa mukhayyarun, maka si penemu memiliki beberapa pilihan. Ada tiga pilihan yang disebutkan di sini. Apa yang harus dia lakukan? Fahuwa mukhayyarun, maka penemunya itu memiliki beberapa pilihan. Baina, yang pertama, aklihi wa daf'i qimatihi fil hal. Dia boleh untuk memakan binatang temuannya tadi dan membayarnya di saat dia menyembelihnya. Misal seekor kambing. Begitu dia temukan, kemudian dia sembelih. Atau dia ingin menyembelihnya. Sudahlah, ini barang hilang ini dari orangnya. Kita kebetulan tinggal di tempat yang jauh dari jangkauan warga. Entah di talang-talang dan yang semisalnya. Tidak mungkin untuk mengumumkan ini kambing milik siapa. Akhirnya, karena binatang ini termasuk binatang yang dijadikan sebagai luqatah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa lak aw li akhika aw li dhib. Kambing itu kalau tersesat, bisa jadi dia adalah bagianmu, atau akan ditemukan oleh saudaramu, atau akan dimakan oleh serigala. Maka boleh dia untuk dimakan. Tinggal dia menentukan ini berapa kira-kira harganya. Perlu datang kepada ahlul khibrah, orang yang tahu, bukan dia yang menghargai. Sudahlah, kambing ini hargai 1 juta saja, padahal harganya 6 juta. Enggak boleh. Dia harus bertanya kepada ahlul khibrah. Saya menemukan seekor kambing, ini kambingnya. Berapa ini kira-kira harganya? Atau dia bertanya kepada orang yang tahu, ini kambing ini kira-kira harganya berapa? Dilihat sana kemari oleh yang ahli tadi. Ini kambing ini harganya berkisar antara 3 sampai 4 juta. Udah ambil tengah-tengah 3 juta setengah. Sembelih. Dimasak, dimakan. Dengan dia mengingat ciri-ciri kambing tadi. Dan dia menjaga harganya tadi 3 juta setengah. Kenapa demikian? Bila suatu saat ada yang mencarinya, kemudian menyebutkan ciri-cirinya tepat persis dari warnanya, bentuknya, jenis kelaminnya, maka dia serahkan uang 3 juta setengah itu kepada pemiliknya. Ini yang pertama. Boleh bagi dia untuk menyembelih dengan menghargai binatang tersebut. Au bai'ihi wal ihtifadhu biqimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi. Atau yang kedua, dia jual. Daripada saya mau ke kebun kambing ini enggak ada yang rawat, atau kambing ini mungkin akan lepas lagi, sudahlah jual saja. Dijual kepada orang yang memang benar-benar membelinya dengan harga pasaran. Harga yang sesuai. Setelah kita mendapatkan uang dari penjualan kambing tersebut, kita jaga uangnya. Wal ihtifadhu biqimatihi, menjaga harga dari kambing tersebut. Li sahibihi, untuk suatu saat nanti kalau ada yang mencarinya. pemilik dari kambing tersebut. Ba'da ma'rifati awsafihi, setelah benar-benar dia si penemu tadi mengenali, menandai kambing yang dia temukan. Oh, ini kambing ini warnanya coklat, di kepalanya ada putihnya, di kakinya ada tanda-tanda istimewa lah. Kalau dia khawatir lupa, dia tulis, saya menemukan seekor kambing, ciri-cirinya ini. Setelah dia jual, dia jaga uangnya. 5-6 bulan kemudian ada yang mencari. Pernah enggak antum di sini melihat ada seekor kambing yang ke arah sini? Oh, apa ciri-cirinya? Saya dulu pernah melihat, apa ciri-cirinya? Disebutkan, sama persis dengan yang dicatat tadi. Oh iya, itu kambing memang pernah tinggal di sini, saya temukan, saya khawatir akan terlantar lebih jauh, maka saya jual dengan harga ini. Silakan ambil, ini merupakan uang dari penjualan kambingmu dahulu. Karena ciri-cirinya tepat dia sebutkan. Itu pilihan yang kedua. Atau yang ketiga, Au hifzihi wal infaqi alaihi min malihi wala yamlikuhu wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza jaa wa istalamah. Atau yang ketiga, dia rawat. Yang pertama tadi boleh disembelih, dimakan dengan dia hargai kambing tersebut. Atau yang kedua, dia jual dan dia jaga harganya. Atau yang ketiga ini hifzuhu, dia pelihara kambing tersebut. Wal infaq alaihi min malihi, dia biayai pembesaran ataupun pemeliharaan dari binatang tersebut. Butuh dia makan, diaritkan, kan butuh biaya. Biaya untuk motornya, biaya tenaga dia kerja. Ini dari si penemu, biaya-biaya tadi. Sakit misal, oh butuh perawatan, suntik, datangkan dokter hewan, butuh biaya. Itu dikeluarkan dari biaya si penemu, wala yamlikuhu, dan dia tidak memiliki binatang tadi. Bukan menjadi miliknya. Wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza jaa wa istalamah. Dan dia boleh meminta, wa yarji'u bi nafaqatihi, boleh dia meminta kembalian atau minta dikembalikan dari biaya perawatan terhadap binatang temuan tadi. Ala malikihi, dia minta kepada pemilik binatang tersebut, idza jaa wa istalamahu, apabila tuannya, pemiliknya datang dan mengambilnya. Setelah 6 bulan, 7 bulan sudah beranak pula. Kalau seandainya binatang kambing tersebut betina. Saya dulu kehilangan kambing 5-6 bulan yang lalu. Mengarah ke sini, ke perkebunan sini. Kebetulan ada talang, ada rumah-rumah di situ. Apakah di antara antum ada yang melihat, di antara anda ada yang melihat? Coba lihat itu, di sana ada kambing. Dilihatnya, iya, kambing saya dulu memang ciri-cirinya sama persis, tapi lebih kecil. Dan belum beranak, ini sekarang sudah beranak. Iya, itu 6 bulan yang lalu, sekarang sudah beranak. Itu berarti punyamu. Silakan ambil, tapi untuk merawat dia menjadi besar dan beranak seperti ini, ada biayanya yang saya keluarkan. Berapa biayanya? Nanti saya lihat dulu catatannya. Dilihat. Biayanya semuanya 1.500.000. Dia boleh meminta untuk dikembalikan biayanya tadi, biaya perawatan. Apabila tuannya tadi memberikan fadl ini, 1.500.000 saya ambil. Ya sudah. Walau tanpa memberikan satu bagian anaknya ataupun yang lainnya, itu hak dia. Kita mengambil milik kita biaya perawatannya. Kecuali bila dia memberikan syarat, si penemunya tadi, saya bukan untuk bertabaruk, bukan berdonasi, bukan sekedar membantu saja, tapi saya mengharapkan imbalan. Ini biaya uang yang memang saya keluarkan untuk perawatan, tapi selama 6 bulan saya juga bekerja ngaritnya. Ini biaya bensinnya, biaya obatnya, biaya macam-macam, memang murni dari uang yang saya keluarkan 1.500.000. Tapi saya bekerja juga ngaritnya. Itu saya butuh bayaran. Silahkan sampaikan yang seperti itu. Itu merupakan hak dia. Karena di sana ada kaidah dalam al-fiqh. idza anfaqa ala syai'in bi niyyatir ruju' falahu raja' alaihi aw raja' alaihi idza anfaqa ala syai'in bi niyyatir ruju' raja'a alaihi. Apabila seseorang mengeluarkan biaya untuk merawat sesuatu dengan niat minta dikembalikan biayanya dia, maka apabila telah diambil oleh pemilik aslinya, dia berhak mendapatkan kembali hak perawatan tersebut. Misal dia keluar 1 juta, ya sudah. Niatnya dia bukan membantu, bukan ta'awun, bukan tabarru, bukan berdonasi, bukan sodakah. Tapi niat dia ingin mengharapkan kembalian atau mendapatkan imbalan. Boleh yang seperti ini. Wa idza jaa'a sahibuha qabla an ya'kulaha al-multaqitu falahu akhdhuha. Dan apabila pemiliknya, pemilik dari binatang tersebut, datang qabla an ya'kulaha al-multaqitu, sebelum binatang itu disembelih, dimakan oleh penemunya, falahu akhdhuha, maka boleh bagi pemiliknya untuk mengambilnya. Sudah kadung disembelih, tinggal dikuliti saja. Oh, ini kambing saya, hilang 3 bulan yang lalu. Maka boleh dia memilih, mau diambil kambingnya, saya ambil saja ini, biarlah saya yang makannya, atau dia minta gantinya, ganti uangnya. Boleh, mana yang mudah bagi mereka berdua dalam permasalahan ini. Tsaniyan, yang kedua, idza kana al-malqutu mimma yakhsha fasaduhu kal-fakihati falil-multaqiti akluhu wa daf'u qimatihi limalikihi aw bai'uhu wa hifdhu thamanihi hatta ya'tiya malikuhu. Apabila barang temuan itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan, yakhsha, mimma yakhsha al-malqut, tadi sudah kita dapati artinya barang temuan. Apabila barang temuan itu mimma yakhsha adalah sesuatu yang dikhawatirkan, fasaduhu, kerusakannya, kal fakihah, seperti buah-buahan, kebetulan di atas sana ada kebun durian, perkebunan durian, ada sungai mengalir, jatuh rontok durian tadi, yang menemukan ini rumahnya di bawah aliran sungai, setiap pagi dia dapat 5, 7, 3, setiap pagi dapat terus. Dia ambil, dia konsumsi. Kenapa? Karena kalau seandainya dibiarkan sampai pemiliknya itu datang, pasti rusak. 2-3 hari sudah rusak buah tadi. Nah, yang seperti ini, falil multaqiti akluhu, boleh bagi yang menemukan untuk langsung dibuka, dimakan. Durian, cempedak, atau buah-buahan apalah yang dia memiliki harga dan manusia memang ingin memilikinya. Beda hal dengan buah-buahan yang sepele, yang ringan, yang sudah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Wadaf'u qimatihi limalikihi, dan dia serahkan harga dari buah-buahan yang sudah dia makan, yang dia khawatirkan rusak tadi, diserahkan kepada pemiliknya. Au bai'uhu wa hifdhu thamanihi hatta ya'tiya malikuhu, atau dia jual. Ini durian banyak sekali ini, dia sudah berusaha naik ke atas sana 1-2 km, enggak ditemukan kebun durian, berarti masih lebih jauh lagi. Enggak ada waktu bagi dia untuk menelusurinya. Sudah setiap pagi dia sungai tadi atau aliran tadi dia kasih perangkap, setiap pagi dia ambil buah durian di situ. Dia jual setiap kali dapat, disimpan uangnya. Hingga pada suatu saat ada waktu luang, dia coba telusuri lebih jauh lagi. Ditemukan, oh ternyata kebun durian itu di sini. Sampaikan kepada pemiliknya, saya setiap pagi dapat durian antara 7, 8, 10 dan semisalnya. Saya jual semua yang saya dapatkan, ini uangnya. Tapi saya minta upah sebagai penjualnya. Boleh bagi dia. Boleh dimakan langsung semuanya. Atau dia jual dan dia berikan harganya. Kenapa tidak dibiarkan sampai pemiliknya datang? Disebutkan alasannya di atas. Mimma yakhsha fasaduhu. Dikhawatirkan buah tersebut akan rusak. apabila disimpan dalam waktu yang lama, sehingga antara dua, langsung dijual atau langsung dimakan. Ini poin yang kedua. Adapun yang ketiga dan seterusnya, insya Allah kita sambung pada waktu mendatang, biiznillah. Pertanyaan ini insya Allah di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu barakallahu fiikum.